الذي استطل وجهك الكريم، ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Dan setengah daripada perkara-perkara yang pelik dan ajib. Pelik. Pelik ni yang apa? Pelik ni kita bahasa Sia ke bahasa Melayu ya? Pelik. Sia. Sia dah. Melayu. Melayu pun pelik. Sia pun pelik. Lepas tu orang mana so jadi pelik lah weh. Plek, plek. Siapa panggil plek? Plek, kan? Plek, plek, plek. Pokai, ada pokai tu. Tak pokokai selerok. Tak pokokai selerok. Haa, dah. Kah ada kah. Tak orang kelas, selerok kah. Dan setengah pada perkara yang pelik. Jadi ragu tu lapar ni siya kena you tahu lah. Di Melayu pun tulis pelik juga tu. Dan ajib tu bahasa Arab, ajib. Bahasa Melayu sungguh ti kalau ia ditaksir, ia diragu-ragu tu ke apa? Here-here, ni haram tu bahasa Arab lagi. Ani. Ani. Tu bahasa Melayu mu, tak ada ragu tau tu. Dan setengah daripada perkara yang anehnya dan peliknya dan ajibnya, herenya, apa? Ialah kanak-kanak bagi muslimin. Anak-anak bagi orang Islam. Kanak yang mati sebelum balik. Dia mati belum pada siapa umur lagi. Belum pada siapa 15 lah ni cara tetapnya kita letak tahdidnya. Kanak yang belum siapa umur balik lagi. Mati dulu. Dibenarkan bagi mereka itu kanak-kanak tu dibenar, diberi izin, diberi kebenaran. Bagi mereka itu, mereka itu kanak-kanak, budak-budak yang mati itu Allah Taala izin dia bahawa beri minum mereka itu, mereka itu kanak-kanak tu beri minum akan ibu bapa mereka itu. Mereka itu kanak-kanak. Allah Taala izin dia dia tu beri minum, beri minum akan ibu bapa dia. Bila beri minum tu pada ketika hasyar itu. Ini pada ketika di padang mahsyar itulah. Dengan sebab susahnya, panahnya, dahkanya Allah dah anak-anak yang mati belum balik ni boleh Allah ai kepada ibu bapa dia. Masya-Allah. Dari hari susah tu pun anak-anak wa ai mari minum. Ni butung ke apa ni? Maka lagu mana dia cari temung bapak dia eh? Maka menyelit-nyelit mereka itu, mereka itu kanak-kanak tu menyelit-nyelit apa menyelit? Selit, seli, seli-seli, seli-seli, seli celah. Bercelah-celah, berselah, berselit-seli. Nak kata kena seli, selit. Nak apa lagi? Menyelangi, menyelangi. Tu. Dia seling selang, selang seli seli. Duduk selit selit sampai dia tumbuh. Dia masuk kot budak kan. Dia masuk kot dengan orang ramah tu duduk selit selit selit. Menyelit-menyelit di tengah-tengah orang. Ini di kalangan orang ramai. Itu dia menyelit-menyelit masuk cari temu. Sebab apa menyelit-menyelit tu? Kerana mencari ibu bapa mereka itu. Mereka itu kanak-kanak tu. Cari ibu bapa dia. Mana bapak ni si Zaid, mana si Dalal, mana ni? Temung si Zaid, masalah. Si Dalal, si Fatimah, masalah. Supaya apa? Mencari tu. Supaya nak beri minum akan mereka itu. Mereka itu, ibu bapak mereka tu. Nak beri minum? Nak beri minum. Allah, Masya Allah. Sebab apa kena beri minum, dek? Kerana sangat dahga tu lah. Sangat dahga, sangat dahga pada ketika tu. Ketika duduk lepas dia masyar. Comel kalau itu orang yang ada anak mati tu Masya Allah. Mati sebelum pada balik anak tu. Butung lah juga. Tengok dia kata. dan dihikayatkan, ada cerita dan diceritakan. Hatulah tu hikayat, dicerita, dihikayatkan dan diceritakan, ada cerita mari. Bahwasanya setengah-setengah, jadi ada setengah-setengah daripada yang soleh-soleh, daripada orang yang soleh-soleh pada masa dululah, setengah-setengah daripada yang soleh-soleh, orang-orang yang soleh pada masa dulu-dulu, orang tu tu telah berazam akan meninggal berkahwin. Ya azai, ya berkejap hati, teguh hati dia, berkemah hati dia, nak meninggal berkahwin, tak saya berkahwin. Bukan meninggal kahwin tu dengan sebab tak saya junjung perintah Nabi, tapi ada ilat dia tu. Meninggal kahwin tu yakni kerana nak asing diri untuk beribadat lah. Meninggalkan kahwin tu yakni nak asing diri untuk beribadat kepada Allah. Nak asing diri untuk beribadat kepada Allah. Tu. Nak asing diri untuk ibadat. Padahal berkahwin pun satu ibadat. Ha, ibadat. Tapi tekau ibadat tu lah. Tekau tak ibadat pun ada. Jadi selerok kot. Ha, tekau tak ibadat tu. Tekau ibadat pun ada. Ha, dia. Tapi yang ni masa tak say. Ha, tak say. Jadi nak kata serabut perut. Ha, kalau duduk pada sore. Duduk sore tu mudah nak buat gapo. Beramal cara diri peribadi. Tak ada siapa duduk karu. Haa, kena gaduh tu, gaduh ni, siapa malam Jumaat kena cuik-cuik pula. Haa, dia susah. Abang tahajud payah. Ini salahnya. Jadi rasa lagu tu, maka berazam meninggalkan kahwin dia. Haa, duk azam lagu tu. Daleha tu, maka bermimpilah. Di dalam tidur. Oh, mimpi dah tidur. Maka bermimpilah di dalam tidur. Duk tidur tu mimpi. Yang mimpi. Tidur tu mimpi. Mimpi lagu mana ni mimpi dia? Bahwasanya ia yang soleh ni tu. Setengah yang soleh ni tu, orang soleh ni tu. Ia mimpi kata dia tu di padang mahsyar. Ada di padang mahsyar. Mimpi. Ada macam-macam lah. Mimpi ni Allah Ta'ala ia mimpi. Kata dia berada di tengah padang mahsyar. Dan berlakulah padanya, pada orang yang soleh ni tu. Berlaku dahgo. Ada perasa dahgo mari. Dia sendiri tu pun ada dalam padang mahsyar tu. Dia rasa dahgo dia. Dahgo yang amat sangat. Yang sangat-sangat. Yang amat banyak. Sangat dahgo. Dia sendiri tu lah. Dan melihat ia yang soleh-soleh. Orang yang soleh tu ni. Ia melihat. Lihat akan beberapa kanak-kanak. Dan lihat maksud mimpi tu. Ia nampak beberapa budak-budak. Kanak-kanak. Budak-budak lalu. You nampak daripada masa tu. Adalah pada tangan mereka itu. Mereka itu kanak-kanak tu. Adalah tangan. Bekas-bekas. Yang ada padanya. Pada bekas tu air. Bekas-bekas. Yang ada pada. Yang ada dalamnya. Dalam bekas tu. Ada air. Cetong lah bawa gelas gapo saja. Bekas-bekas air. Dari tangan budak tu duk pegang air. Buat. Tu. Mako. Oh, nak apa air tu. Tu pun dah godah. Nampak air lho. Kau sangat lagi. Maka apabila orang-orang minta minum. Ada orang ramah-ramah. Manusia ramah-ramah tu minta budak tu minum. Hei, weh, weh, weh. Hei, weh. Aku ni. Dia minta minum. Maka jawab mereka itu, mereka itu kanak-kanak tu jawab. Tak boleh. Bahwasanya kami nak beri minum akan ibu bapa kami. Nak pergi ke ayah ya, nak pergi ke mak ya. Cari mak ni, tak boleh. Kita tak boleh. Ada gitu. Nak minta, dia pun tak sih. Haa, tu Allah, apa? Nak pergi kumat ya. Pakai kawai datuk ni. Duk tidur mimpi, duk dia pun dari kalangan manusia ramai-ramai juga. Terjaga mari. Ah, tak boleh lah weh, tak ada anak weh. Haa, mula. Saat ni tak selesai nikah. Haa, ni. Maka Allah. Tetap kalau jaga, ia Ia orang yang soleh hari itu, yang jaga daripada tidur dia, terjaga, sedar diri daripada tidur, berpagi-pagi, jadi pada waktu pagi, jaga ia, berpagi-pagi, menuntutlah, jadi mencarilah ia orang yang soleh ni, menuntut akan berkahwin lah. Oh, tu pula. Menuntut akan berkahwin, jadi menuntut akan perempuan untuk berkahwin, mula cari tina lah. Tu. Sebab apa anak tak nak kahwin? Bukit apa ada macam hati mereka gantung dengan Tuhan. Tapi nikah pun ada sebab pula. Bukan semata-mata memuaskan hawa nafsu. Menuntut ia akan kahwin tu, menuntut tu ialah kerana harap bahawa Tuhan beri kepadanya, kepada orang yang soleh tu, Tuhan nak beri anak, akan anak. Saya beri Tuhan, bahawa Tuhan beri kepadanya, kepada orang tu tu, orang yang soleh tu, beri akan seorang anak. Harap nak beri, mudah-mudahan saya boleh anak seorang. Lepas tu harap pula. Maka mati ia anak tu pada ketika kecilnya, kecil anak tu. Jadi nak bini, nak boleh anak. Nak boleh anak pula, nak beri anak mati. Bukan nak dibunuh anak, tapi azal-azal tu pun rasa nak beri anak mati pula. Kalau tak mati, wak pulak saya lagi. Itu nampak besar lah. Wak pulak saya lagi. Cuma mati seorang. Cuma mati seorang. Ada tu. Sampai 12, 13 tu ada seorang tu. Terat ni. Iyalah. Kena azal juga. Wih, boleh mati seorang. Selama tak mati seorang tu, puas situ. Puas situ. Tak anak mati dulu ke kita mati dulu tu. Dua lah. Habis itu. Maka mati ia anak tu pada ketika kecilnya. Allah. Dan jadilah ia anak saat itu yang memberi minum akan dia, akan yang soleh tu memberi minum di padang masyar. Tu nak situ ya. Situ ya. Kata nikah satu perkara yang buntung juga. Buntung. Kalau anak tu mati dulu, anak tu tolong kita. Kalau ia besar pun, ia besar oleh amat ibadat pun, ia tolong kita pula. Tapi kalau ia besar oleh ham ngaruk pun, ia mengenak kita juga. Tu nak kira balik tu. Maka terang bagi kita bahwasanya, nyata bagi perkitan, bahwasanya orang-orang yang anaknya, anak orang tu mati sebelum balik tu, orang yang anak dia mati sebelum balik tu, terang bagi kita, kata orang yang anak dia mati sebelum balik tu, oh, berguna yang amat besar. Ada pekdoh yang amat besar, berguna. Berguna. Yang mudah. Ni kau dah lepas dari masyarakat tu. Asia go yang minta Tuhan pula. Yang minta Tuhan lah dan tumuh ayah dia, ibu dia. Kalau ayah dia beriman kepada Allah, walaupun dalam dalam duduk lain neraka pun, ya anak dia akan duduk minta Tuhan, cu siapa ke Tuhan, kesia belah. Ibu bapak tu pula. Heret naik pun neraka. Guna tu anak-anak. Maka janganlah, Musanai kata, menasihat kita. Kita tahu nyata di sini kata anak yang mati sebelum balik tu berguna, yang amat besar. Maka janganlah diikutkan. Maksudnya janganlah diikutkan kematian anak tu. Maka janganlah diikutkan kematian anak tu. Janganlah ikutkan bila anak kita mati, pak Allah lagi mati. Maka janganlah diikutkan kematian anak tu, diikut dengan perkara-perkara yang haram yang ni. Ni bila anak mati, pak buat benda haram dah. Buat benda hak Nabi lari, Allah Ta'ala lari. Salih. Alhamdulillah. Kalau mati, Alhamdulillah. Ni buat benda yang ni haram. Misalnya apa? Seperti memungoh. Pongoh. Marah. Apa lagi pongoh kita kata? Mecok. Jadi mecok. Mecok. Dari mecok. Mana, mana pongoh Lepas tu dan mencarikan baju. Dengan memongoh tu dengan mencarikan baju. Kerana kesedihan dia tu mencarikan akan baju kerana kesedihan. Nak soyok baju. Atau umpamanya, umpama mencari tu pukul dada, menyiksa diri. Ha, tu silapa tu. Ha, pukul dada ke menyiksa diri ke, maksud umpama lah. Yo orang kita lagu tu. Harap teruk lagi dah. Harap dia orang mati tengok. Oh yelah, dia musik yelah tu mati dah tu tak lama. Orang, ada orang mati tu. Berbiji sabuk dia tu tinggi. Kuat lebih dari kita. Oh gitu anak mati ke anak lah perut nilai bulan dia jaga. Lepas tu tu baik mari tu boleh sapa lah lah setahun. Ketika duk nyanyi duk leh lagi. Saya lah macam tu. Apa lagi mati oh ibu. Mula. Mati. Tarik baju sojok baju. Macam-macam berlaku. Maka Musanya kata tak patut kita ikutkan dengan perkara yang haram. Bila dia mati tu yang tak patut. Karena tu satu betua besar tu yang mati belum pada yang balik tu berguna tu. Berguna tu, mujur dah tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah dah. Buat hok baru pula. Oseh. Oh, gaduh buat lagi tak apa macam ni ngaji lu sebab apa bila kita buat dah kita ada cara dia apa benda kita nak cara dianya dengan apa kita nak cara bila kita mengaji dengan ilmu kita dengan apa pengalaman kita apa semua kita boleh kejar dia masa depan lagi sebab tu kalau budak-budak sangat nikah ya dia tak ada pengalaman tak ada ilmu so dah pengalaman dia pun tak ada pula nak ajar kat anak dia ha tu betul salah kau tapi dia besar sikit tu boleh lah. Boleh. 35 tu macam like orang muda lagi. 35 tu hak Ibnu Jauzi bagi tu. Muda lagi tu. 36 orang mek. Tapi kalau kita rasa 30 pun ada dah. Ok sampai situ alhamdulillah dah. Kalau rasa nak itu juga 30 29 tu pun mungkin. Kurang sikit dia. Yes. Budak lah ni lagu tu 29. Kerana kalau yang ngaji, ngaji macam ni. Masa ni siapa 29 tu ngaji semua. Kalau dia tu ngaji, tu yang buka ilmu pengetahuan dia boleh banyak. Dia nak lajak lagi. Dia tak sebini lagi. Dia 29 tu. Dia nak lajak lagi siapa 30-31. Atau 32. Barulah dia kira. Tapi kalau dia tu tak nampak jalan dah. Seolah-olah tu semua check up tapi tak ada. Tak ada tu yang tak buka sangat lagi. Ha nikah lah 29 tu. Puati dah yang ngaji. Puati dah. Kalau dia tua sikit lagi pun orang panggil dia tak ada dak rasa esesa dah kata eh amo tak ngaji dulu. Kerana dia penuh dah. Dia panggil semua check up dah. Ha tu. Waktu-waktu nanti pun buka air tu hal lah pula. Bukan nak menafi tu mereka dulu pun tak ada apa. Tak ada apa. Tapi kalau kita nak kira tu tak tertik lagu tu. Ikut kita lah. Ikut kita. Tak apa lah ya. Sedap kecik lah ya. Dah. Dia mari tu dalam ramai-ramai. Sekalipun nak oyak kata kalau tak leh lagi pun tak sel lagi nak situ ya. habis itu Cik Yasir Al-Fadhan ni 40 baru nikah. 40 ya kuati nafsu ayah ya kuati nafsu ayah ya Cik Isa tu pun ulama juga, jadi tok guru lah juga, orang mengaji lah juga. Dia ada ilmu sikit, ilmu amalan, amalan koci nafsu. Dia baca, baca, baca, baca, koci nafsu anak dia, Syekh Yassin. Tak rasa-rasa pun. Tak ada perasa eh. Bukan bagai, tak tak mahu dah. Tapi perasa eh tu tak ada. Tak perasa eh tengok orang perempuan pun tak ada perasa eh nginging ke apa lagi. Sebab tu masa tu tupu ngaji semua, ngaji, ngaji. Oh, sabit pun. Boleh siapa tahu tu. Tu bila siapa umum hari tu, jadi abang yang terkoci, terkeluar lah benci mendoh ayat-ayat tu. Haa, ya. Lepas tu nikah. Wadah dah ni adik ulama. Alim sah. Kalau ilmu tu ada kita lagi. Fia tak ada ilmu tu. Tapi kalau orang yang koci tu mati dulu lah gua lah. Tak tahu lah. Boleh dia terukar dengan automatik ni masa dia jatuh. Ha, tu dah Cik Yassin. Tu dah 40. Tu dah duduk Mekah. Kelik Mekah 40 baru nikah ya. Tu dah lah. 40 baru nak kira. Tapi 40 kelik nikah sekali. 4 lalu lah. Buat ubat. Buat ubat dia jadi. Duduk usho. Duduk menjahadah lama. Sobar dah. Untuk dia naik kakak ilmu. Apa masa? Ha, buat lah lupa. Orang kira semua 9 bini lah. Lepas tu ni cerah lagi. Nikah. Lepas tu nampak tak ada taat dia, haji cerah. Cerah dengan anak murid yang menikah. Cerah dengan anak murid. Mu nikah lah. Wikok mu. Eh lah. Wikok mu. Bukan cerah tahu saja dah. Cerah tu wi pula. Jadi tak seksa. Yang beri perempuan tu. Perempuan bila cerah tu susah juga. Eh orang nak boleh baru pula tu masalah lah. Cerah tu nak wi. Cerah kenapa? Kerana tak boleh to'at dia dah tu. Jadi tak boleh duduk dengan dia, tak boleh to'at, tak boleh jadi jaga adat duduk dengan dia. Dia tu usah ni, dia ada adat tinggi. Duduk care dia, segala tabi, apa semua. Jalan, itu semua lah. Kira hipo main 9 semua, 9 orang. Okay. Kira orang capur main semua tu, 9 orang. Tapi hot tua sekalinya, hot tua sekali, apa? Anak bagi tok guru dia. Tok raya apa? Tok raja jamu. Raja jamu tu tok guru dia malam pada naik Mekah tu ada ponok. Lepas tu dia mengaji dengan tok guru dia. Tok guru dia yo klik mari tok guru dia biar anak. Tok raja jamu tu. Mama tua. Bakang. Mongoh bakang. Mata. Lepas tu bini yang kedua mari, oh nyanyo duk tu. Duk dengan sobar tu ya. Kerana mama bekan mama tua. Oh, bekan. Tapi tu dah lah tak kata apa duk dia. Ada dia. Mama tua masuk di rumah nung gitu kotong kerang kerang kerang kerang kerang kerang kerang. Ada dia. Lepas tu babo saya ni lah babo kali ni. Babo tu naik ke rumah babo. Mau tu dalam. Eh, bah, panggil bah lah dulu. Bah. Bah pun tahu kata mawa ni. Lagu tu kan. Bah duk itu lagi. Duk lepas lagi, tak lepas. Orang panggil nampak tak lagi dah tu. Duk bukan keluar lagu tu. Tak lepas lah. Hotline nampak cerah lah. Hot ni, orang panggil duk dia, tak ada kata apa. Tu dah lah kata, hey Karim, kata, ingat malam. Mu nak bini apa pun, hok tua tak boleh tinggal. Hok tua tak boleh cerah. Hok tua duduk situ, walaupun mulut belakang tawan pun belau dia, duduk situ. Kerana kalau mu cerah dengan hok tua bila, mu tak berjaya dah hidup mu. Tak tua dah hidup mu. Sebab apa? Sebab hok tua tu, hok mulung-mulung kita, dia boleh susah senang mari sekali dengan dia lah. Senang kali kita dulu mula-mula lagi dah. Apalah anak pun duduk hidup situ. Yang mulut tahu mana pun nak kata ngong. Dia sudah kita. Belah. Apa-apa sore pula kita. Misalnya. Apa-apa sore pula. Anak kuliah tu jago tu. Waktu pesenai je lah. aku yang hidup itu pun. Aku hidup situ. Ha, habis. Yang gigot lah. Ha, maka dia kata, ni betul-betul, maka tak patut kita mencarikan baju atau umpamanya. Cakap tu. Hendaklah kita tahu bahwasanya haru-hara di padang mahsyar itu ialah perkara yang amat besar. Sehingga, tak patah rumah lu besar tu. Sehingga berkata orang-orang kafir, berkata oleh orang-orang kafir, dia kata lagi mana? Hei Tuhanku, beri senanglah akan aku. Hei Tuhanku, beri senanglah akan aku. Senanglah akan aku daripada kesusahan di padang ni. Senanglah akan aku. Beri senang. Dan jikalau kepada neraka pun. Dan jikalau dihantar aku kepada neraka pun. Belahlah. Beri senang, beri lepas daripada ni. Daripada neraka, pada masyar ni. Nak yang tak susah gitu lalu. Allahumma ya Rabbi arihni ilanna, ya Rabbi arihni ilanna. Hei Tuhanku, wisneh akan aku. Senih bagi aku nak susah ni, wisneh akan aku. Dan jikalau dihantar ke aku ke neraka pula. Lah. Dia tak tahu kata neraka teruk lagi. Tapi nak yang tak susahnya situ. Susah. Aduh. Tengok tu, orang duduk sakit masuk mopita, ingat tak? Mopita. Dia sakit perut. Sakit cakap lah. Apa duduk dalam dia pun. Lepas tu bomo tak lewat kira apa lagi, duduk luar lagi. Aduh lah. Cepat lah nak buat apa buat lah. Nak belah ke belah lah. Nak pocok lah, nak buat apa buat lah. Dia tak tahu kata depan lagi tu nak temung pohon lebih pada tu lagi bahkan. Tapi dengan keadaan susah dia tu, dia suruh hati lah. Belah lah. Tengok dia, orang kafir tu. Ya Tuhan, wisnel aku ni. Dan jika kepada neraka pun, hantar ke neraka pun lah. Allah. Maka tetapkanlah bersyafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapkanlah syafaat, minta tolong oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Tuhannya, Tuhan bagi Nabi. Ya Allah, minta. Ha, sini kita lepas dah tadi. Nabi pun minta bersyafaat adalah kepada Tuhan. Bersyafaat tu pada mencerai. Jadi menceraikan akan manusia kepada tempat masing-masing. Menceraikan, jadi menceraikan akan manusia kepada tempat yang dicadang untuk mereka. Mencerai, membecek. Mencerai, jadi mencerai akan manusia kepada tempat yang dicadang untuk mereka. Kalau Allah Ta'ala cadang untuk neraka pun, bercerai manusia kepada neraka. Kalau cadang untuk syurga pun, cerai manusia kepada syurga. Nak beza dah, cepat-cepat. Jangan jadi gaul gitu. Capur gelomok itu susah. Becek-becek. Dan menyelesaikan kesusahan dan hitung-hitung amalan. Itu maksud menyelesaikan kesusahan dan hitung-hitungan amalan. Bisa selesai cepat-cepat antara mereka itu manusia tu. Rasulullah pun berdoa kepada Tuhan, ya Allah, selesaikanlah urusan mereka. Selesaikanlah pekerjaan ini. Ceraikanlah mereka itu. Jangan mereka duduk kesusahan daripada masyarakat. Maka Tuhan pun menyuruh akan malaikat. Tuhan pun suruh malaikat. Malaikat yang menanggung aras. Malaikat yang tanggung aras. Pada hari itu 8 malaikat. Sekarang lah ni 4 malaikat. 4 malaikat yang tanggung aras lah ni. Duk pikul aras Tuhan. Duk pikul. Piku arah bukan kata Tuhan tak kuasa nak jaga arah, tapi piku untuk nak menzahirkan kebesaran. Arah tu besar dah, tapi dalam hal besar tu ada anak tangi nak jaga. Pak malaikat bucu tu. Piku. Pak tu dok piku. Bagaimana malaikat besar mana wallahu alam. Arah tu pun besar mana wallahu alam. Makhluk Allah Taala hal besar sekali tu arah. Tak tahu tak besar mana, tapi makhluk sebesar-besar makhluk Tuhan arah. Lepas tu malaikat besar mana wallahu alam. Allahu a'lam lah kepada. Tapi sekarang ni 4. Pada hari kiamat tambah 4 lagi. Jadi 4, jadi 8. Pukul tu dia pukul. Dia susah itu. arah ke arah kocok ni. Kalau kita mahu Allah tak lagi buat benda jahat, berzina dari arah kocok. Pokok malaikat duduk pikul ni, duduk tak dia ni, duduk sekabut ni. Ya Allah, siap lah. Dia baca kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Dia baca ayat kalau dia baca kul hu apa semua nak menenangkan arah. Duduk dia, dia tenang lah. Bila awak kat bila Tuhan zahir ke murka area, Tuhan zahirkan ke arah. Arah jadi cok-cok-cok gitu. Malaikat ni serabut. Serabut. Kok ni? Maka Allah Ta'ala suruhkan malaikat yang menanggung arah tu. Tu. Supaya apa ni? Menanggung arah itu. Menyuruh tu. Menyuruh akan malaikat, malaikat yang menanggung arasy. Tulis itu. Betul menyuruh yakni. Menyuruh supaya membawa arasy itu kepada padang mahsyar. Menyuruh supaya membawa arasy itu kepada padang mahsyar. Allah Ta'ala nak tunjuk juga kebesaran dia di padang mahsyar. Nak pergi nampak makhluk yang sebesar-besar sekali di padang mahsyar itu. Hei malaikat, ambil arasy tu. Bawa pergi ke padang mahsyar. Tu. Maka menanggung akannya, akan arasy. Pemalaikat pun tanggunglah bawa pikul arasy tu. Menanggung kepada maukif. Yani kepada tempat berhenti di padang mahsyar tu. Tu. Ini nak menanggung tu tulis betul menanggung yakni supaya menunjuk kebesaran Tuhan. Supaya menunjuk kebesaran Tuhan di hadapan manusia, di hadapan manusia sebelum daripada hisab. Sebelum daripada hisab. Masya-Allah. Tak kena tunjuk, tak kena tunjuk makhluk lain, nak tunjuk makhluk besar-besar sekali pakai sudah. Tak situ. Manusia tengok makhluk, tengok arah tu penggerung pula. Siaplah, kenapa pula lepas ni? Siaplah. Dan didatangkan dengan syurga. Suruh malaikat bawa syurga. Didatangkan syurga. Lagu mana cara dia, apa rupa, Allah Alam. Tapi syurga akan didatang. Didatang dengan di sebelah kanan aras. Ambil syurga tak sebelah kanan. Tu untuk menjadi gembira kepada puak-puak ni, puak-puak yang beriman ni, tengok ni. Dan dengan neraka atau pada dengan syurga, dan didatangkan dengan neraka di sebelah kiri arasy. Melalui kiri arah ada neraka. Allahumma salli ala Muhammad. Dan dilentangkan makhluk, dilentangkan makhluk, tu bagi periksa aman. Jadi untuk periksa aman, lentangkan akan makhluk, tu dilentang, apa dilentang? Bentang di, lentang ni, ambil makhluk mai tok lah. Nak kata apa? Di ambil makhluk mari lah. Jadi ada siap-siap. Lepas tu ambil makhluk semua tu. Kalau ada tu. Perut mari letak. Diletakkan. Ni. Asalnya letang tu macam-macam lah. Ni diletakkan. Diletakkan makhluk ni. Bagi preksa ni. Untuk preksa amal. Nak cek-cek amal lah dah. Letak situ. Letak situ. Allahu Akbar. Ramah jok daripada awak ada sampai akhir. Duk beripung. Untuk nak preksa amal lah. Situ macam-macam tu boleh dengar habis tu amalan siapa dia lagu mana dia tu biasa buat gapo atas dunia ni depan orang ramai Allah Taala buka habis Taala buka tu dia Allahu Akbar. Macam-macam maka bermacam-macamlah mereka itu, bermacam-macam yang bermacam-macam kelakuan mereka itu. Macam-macam lah kelakuan mereka. Ya tu jadi gini, jadi gini. Macam-macam. Tengok tu. Lagu mana rupa macam-macam kelakuan ni. Setengahnya, setengah makhluk ni dah. Setengah daripada makhluk ni. Mereka yang tidak diperiksakan dia. Akan makhluk. Tidak diperiksa akan amalan dia tu. Diperiksakan dia akan amalan dia tu. Tak dikena cek, tak kena hisap. Mari pak, pakai gi. Gi, tak apa, tak apa. Tak ada apa, tak ada apa, tak ada apa. Bakal tak kena diperiksa. Allah, kok ni, kok ni. Kok debel ni. Inilah yang nombor satu. Inilah, kok tidak diperiksa ni lah. Yang nombor satu. Ni, kok as-sabiqun. As-sabiqun, as-sabiqun. Ula'ikal muqarrabu fi jannatin na'im. Sulatun minal awwali wa sulatun minal akhir. Wa qalilum minal akhirin. Itu dia. Lepas tu pok apa lagi? Ashabul yamin. Itu pok tu kenal juga. Cek. Ashabul shiman. Pok ni sebut sikit. Ashabul shiman. Ini pok nombor satu di sini. Pro. Allah masalah. Allahumma ja'alna minhum. Buat ni. Maksud tak layak nak minta. Tapi nak minta kok. Kerana. Tak layak nak minta. Tapi rasa nak minta kok. Mudah-mudahan. Nabi Susti. Bila kamu minta Tuhan. Minta lah syurga Firdaus tu. Minta ke Firdaus. Bila boleh minta lah minta. Firdaus. Minta hak tinggi selalu. Sebab pun suruh minta tinggi. Ya, orang kita minta ni, dia maha pemurah. Dia bukan orang yang tak ada apa. Ya Allah Ta'ala tu terkaya pada segala-galanya. Maka dia tu amat pemurah juga. Minta lah semua-semua. Minta banyak. Dia kena baru. Dia kena. Tapi mari keadaan air tengah-tengah. Mari satu keadaan air. Tak layak pula untuk Firdaus. Ha, itu tu. Ilah-ilah sepuluh. Kadang-kadang tak minta. Wasa madan tu saya tahu dah. Tu saya tahu dah. Saya minta lagi. Saya tahu dah lah. Ada kelakuan lagi tu. You tak suka tu. Kadang-kadang ada seorang tu. Nabi Ibrahim ingat tak? Teka dia duduk lah api ni nakau. Nak api nakau pula. Api Namrud lah. Api Namrud. Teka Namrud tu. Tahu dia lah api. Duduk lah api tu. Teka lah api tu. Jibra'in mari. Jibra'in mari. Jibra'in katanya lah. Jibril kata, alakah hajah? Ada hajat gapotek ni? Nak minta pun ni? Nabi Ibrahim kata, amma ilaika fala. Wa amma ilaihi fa'ilmuhu bihali yugni an su'ali. Adapun minta kepada mu tu, tak, aku tak seminta apa ke mu. Dan minta ke Tuhan tu, maka ilmu dia. Dia tahu dah dengan kelakuan aku. Maka benda tu melepaskan aku daripada soalan. Dan minta dah. Cukup nak tahu Tuhan. Satu kelakuan aku tu lah. Tu habis itu. Maka sini, snare demon ni weh. Dan setengah daripada mereka itu. Mereka yang diperiksakan juga. Tapi sedikit-sedikit juga. Diperiksakan sedikit-sedikit je. Periksa cek-cek gitu je. Bapak we lepas-lepas. We nama kata periksa je. Padahal we lepas dah. Tapi we nama kata periksa. Buka juga tengok. Padahal hati tu nak we najah dah. Tapi wak buka-buka cek-cek gitu je. Kok sak ni pakai hatta surat mari pak? Hot yang kedua. Iya lah. Bisa. Tu. Ha ni hot ni pasal fa yuhasabu hisaba yasira. Hot ni. Habis itu. mereka diperiksakan sedikit jua pakal lepas-lepas ya. Dan setengahnya, setengah-setengah daripada mereka itu, tu setengah pula mereka yang dihalusikan periksanya. Buat ni nyanyo. Dihalusikan periksanya, sikit-sikit tak boleh. Jatuh huruf seko pun misalnya dah. Jatuh nung seko, jatuh ming seko tak boleh. Buat baru. Hak tu periksa setengah. Oh, kalau tulis saya ustaz apa sendiri, oh, tak boleh misalnya dah kita tahu agak surat wajibat apa semua, tak boleh. Periksa halusi. Maksudnya dihalusikan, terperincikan periksanya, nyonya mereka tu. Satu kira. Maka orang-orang ini, orang-orang yang dihalusikan periksa ni, kena azab. Ha, ini tanda kata kena, kena teluk dengan aku juga ni. Ya moga. Cik banyak cik tu. Cik kata tu. Dan di sini juga Musanya kata, di sini juga di padang masyar ni juga diberikan suratan amal. Sini diberi suratan, suratan catatan amal tu, surat catatan amal kita tu. Di sini beri buk-buk tu, buk amalan tu. Oh, tengok banci dia tu, nama akaun dia tu. Taruh banyak mana duit, banci duduk taruh banyak mana. Tengok sini nak beri amalan, tengok dia beri suratan amal. Oh, habis. Buka-buka Allah, penuh dengan mengaji je, mengaji agama. Dia minjak pada umur tu. Mana dia semua? Pagi orang ngaji. Petai pada Zohor pula. Oh, malam pula. Mutah. Cuma mutah. Tak lembut je. Ngaji-ngaji penuh. Amalan dah tu. Jangan buat amalan. Kita ramak kata amalan dia duduk sakat kau dah semaya bear kan tau. Banyak lagi bawa yang malek. Niat ni molek sudah. Niat ni molek. Tak sia-sia. Jalan yang jaga tak sia-sia dah. Tak kira tu tak catatkan jaga kita satu-satu tu. Tak ada balas eh. Letih nak mari tekat limau tak kira dapat tak ada balas eh. Tak ada balas eh. Kena hormat yang nyim pulak situ. Tak kira tak ada balas eh. Misalnya. Kau nak ngaji tu. Ada balasan dia. Ha, habis tu dah. Kena azab. Di sini juga diberikan surat amal kita. Dan ditanyakan segala rasul. Allah Ta'ala paling tanya. Ha, mulai tanya puak rasul-rasul pula. Dan ditanyakan segala rasul. Puak nabi-nabi. Puak rasul-rasul. Ditanya ke mana ni? Ditanya daripada menyampaikan kepada umat-umat. Ditanya daripada menyampaikan. Jadi, makna daripada menyampaikan itu boleh. Nak buka kelip pula. Boleh. Daripada menyampaikan, yakni daripada tugas-tugas menyampaikan. Tugas-tugas menyampaikan. Yakni, ditanyakan. Yakni ditanyakan. Adakah kamu sudah menyampaikan? Adakah kamu sudah menyampaikan suruhan aku kepada umat kamu? Adakah kamu sudah menyampaikan suruhan aku kepada umat kamu? Wak tanya ya pada tu haudah, puak nabi tak kenak. Puak rasul-rasul tak ada sifat kenak tu. Allah Taala bagi amanah untuk nak siapa ya siapa habis. Tapi tanya tu orang panggil nak menyatakan keadilan Tuhan. Nak kata Tuhan adil, tanya belakang ni. Tak kira kena baik tahu mana pun kena soal belakang. Adakah kamu ni menyampai ke tak ajaran aku kepada umatmu ni? Ya Allah, kami sudah sampai ya Allah. Kami sudah menyampaikan kepada mereka itu ya Allah. Dan ditanyakan umat-umat pula. Dan jadi di sini juga ditanyakan umat-umat, puak-puak umat Nabi Rasul-Rasul tu. Tanya pula, adakah menyampai segala Rasul kepada mereka itu? adakah menyapai oleh segala rasul, menyapai kepada mereka itu, mereka itu umat-umat? Hai rasul, sudah sapa dan hukum aku kepadamu. Umat tu, rasul sudah sampai lah. Surah Sabah tu ada satu ayat betul mana? Allazi khalaqa sab'a samawati wa ma tara fi khalqi ar-rahman farji'a basara tara min qabli basara tara min qabli wa kunta basara wa laqad zayyana as-samaa'a lil-bunya sawwa وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَغَوْغَاءً كَأَنَّهَا تَمَيَّزَتْ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ إِلَيْهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا kulna ma nazzalallahu min syai. Apa dah, tapi kami je masalah, lek kami je Rasulullah siapa dah, lek kami jadi wage. Firmannya, firman Allah Taala, wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin. Al-ayata surah apa? Surah apa? Mula tanya-tanya lah. Suratul A'raf ayat yang ke-6 lah. Al-A'raf ayat yang ke-6. Al-A'raf ni banyak juga ayat-ayat ni, bab-bab ni. Ayat-ayat ni syurga raka ni. Menada ashabun nar, dah ashabul jannah. Masuk ni dah lewat ni jut ni. Banyak ni ayat surah ni. Wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim. Maka demi kebesaranku dan kemuliaanku. Lam tu tol, jawab pasam tu. Fala. Tu dia. Maka sungguhnya demi kebesaranku dan kemuliaanku, sungguhnya menanya kami, Allah Ta'ala kata, kami menanya, kami akan tanya. Tak kira lagi dengan nun taukid. Sungguhnya menanya oleh kami akan mereka-mereka. Jadi umat-umat. Menanya akan mereka-mereka, umat-umat. Mereka yang disuruhkan kepada mereka itu, mereka itu umat-umat. Kok mana ni maksudnya? Ursila ilaihim. Kami menanyakan, menanya kami akan mereka-mereka yang disuruhkan. Maknanya yang dipilih betul. Yang disuruh, yakni. Yakni yang di hantarkan akan pesuruh. Kepada mereka itu. Maksudnya disuruh kepada mereka. Ini yang dihantarkan akan pesuruh kepada mereka itu. Kami akan tanyakan akan mereka-mereka. Yang akan umat-umat. Umat-umat yang disuruhkan. Ini yang dihantarkan akan pesuruh. Dihantar kepada mereka itu. Umat-umat. Kami nak tanya ni, Pok tanya kepada umat. Hey, adakah Rasul, Pok Rasul-Rasul menyampaikan akan ajaranku ni kepada kamu? Tanya Pok-Pok ni, umat. Dan sungguhnya menanya kami, menanya oleh kami, akan segala rasul pula. Ha, rasul ni. Adakah kamu hai rasul sudah menyampaikan barang aku sama siapa? Balik umat pun kena tanya, balik rasul pun kena tanya. Al-Falan dan Mursali. Ayat ni nak takkitkan perkataan Musanah. Al-Ayatah. Tengok akhir ayat ni. Bacalah tengok akhir ayat. Tak apa situ. Malah nak kata apa dah. Pendeknya. Besarlah. Haru-haru dan susah. Kata ya. Pendek tu. Sekat tu. Tu pendek sungguh. Bawa kecek panjang memang itu. Pendeknya. Kesimpulannya. Besarlah. Besangat talah haru-haru dan susah. Pada ketika tu. Pendek katanya. Besar. Haru-haru susah. Ya, pada masa tu. Sekat tu baca L eh. Hendaklah kita yang berakal ni beringat. Hendaklah kita orang yang berakal ni beringat. Jaga-jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Beringat. Beringat tu dengan penuh-penuh masa. Ingat penuh-penuh masa. Yakni sentiasa ingat perkara-perkara ini. Maksud penuh masa. Yakni sentiasa ingat perkara ni. Sentiasa ingat akan perkara ni. Hendaklah kita orang yang berakal ni beringat dengan penuh-penuh masa, dengan sentiasa ingat perkara ni. Jangan lupa sama sekali. Ingat tu. Jangan lupa sekali. Jangan lupa sama sekali. Jangan lupa. Jangan lupa akan perkara ini. Jangan lupa akan perkara ni. Perkara ni perkara ni keadaan susah dan haru-haru di mahsyar ni lah. Perkara ini jadi keadaan susah dan haru-haru di mahsyar. Jangan lupa weh bab ni. Kena tepuk. Kita lupa sampai lalai-lalai lah. Tak ada perasaan yang takut situ. Aku dengan api dah tu kecek je api tepuh. Oh panasnya. Neraka kau dah mana ni? Dunia pun panas tahu ni dah. Tu kecek je tu pun bukan nak takut kau sangat sangat tidak. Bukan lazim kok kau sangat. Kecek tapi mula boleh buah, ada buah. Kena panas. Oh, panas ni. Dunia tahu ni, akhirat tahu mana ni. Halo, kecek tu. Tapi hati tak ada takut pun. Kecek nak bayar hasil. Kecek tak nak bayar hasil. Tak nak bayar hasil. Boleh kecek. Kecek. Ah, nak bayar takut situ tu. Masalah besar. Asalnya khauf dan rojak ni yang kena pergi sekali. Malaikat di berapa tempat. Tekawa maksiat kena wi besar khuf pada rojak. Wi banyak khuf pada rojak. Dan dekat nak mati kena wi banyak rojak pada khuf. Ha, dua tu ya. Lama dah tu sekali. Takut dah harap tu kena berseimbang. Sekali. Tapi kalau tekan wa maksiat kena wi berat lik khuf. Takut pada Tuhan wi berat lik berakut tu pada rojak. Dan tekan nak mati wi berat lik rojak pada dekat harap tu hai banyak dekat nak mati. Ha tu habis. Tetapi Musanne kata, sebab pasal. Tetapi sungguh pun perkara ini lama dan susah. Tu. Sungguh pun perkara ini haru-haru di masa ni. Lama dan susah itu. Sungguh pun perkara ini lama dan susah tu. Maka sungguhnya memudah Allah Ta'ala, memberi kemudahan oleh Allah Ta'ala dan meringannya Allah Ta'ala, Tuhan memberi ringan, memudah dan meringan di atas orang mukmin. Orang mukmin yang takut ia orang mukmin tu takut akan nyakat Allah Ta'ala. Orang yang beriman yang takut kepada Tuhan, Tuhan nak memudah kepada mereka, ringan kepada mereka. Masya Allah. Yang mahal dengan buku iman, iman ni penting. Iman ni penting, akidah ni penting. Kerana iman telah menyambing keselamatan kita. Iman tu yang bermudah-mudah dengan bab iman dah. Yang mudah-mudah dengan bab akidah dah. Ha, tak boleh main. Benda ni duk bagi kita selamat. Selerok-selerok. Sehingga siapa kau ada mana memudah ni? Memudah tu siapa sekat mana? Memudah oleh Allah Ta'ala dan meringannya Allah Ta'ala di atas orang yang mukmin, yang takut akan Allah Ta'ala. Sehingga nak royak kata, siapa ke adalah perkara-perkara yang tersebut itu, adalah perkara-perkara yang tersebut. Jadi segala kesusahan dan periksa amalan tu, tu yang tersebut mari kita ni. Sehingga adalah perkara yang tersebut, yang segala kesusahan dan periksa amalan. Susah periksa amalan, susah daripada masyar tu. Sehingga adalah benda-benda tu tu di atasnya, atas orang yang mukmin tu, qada sembahyang waktu je. Merasai masa, qada sembahyang waktu je. Waktu tu lama, tapi qada sembahyang waktu maknanya diperasai, merasai waktu. Qada sembahyang waktu. Sembahyang. Sembahyang fardu zuhur. Lama mana main zuhur? Apa main ni? Istah ya. Ini pasal eno istah. Masya Allah. Tak hala Allah tahan maka kuasa tu. Berbeza eh tu. Kuasa eh masing-masing tu. Istah ya lah. Khabar-khabar sudah. Sudah dah situ ni. Oh Masya Allah. Qada sembahyang waktu. Waktu sembahyang fardu tu lah. Sembahyang fardu je. Tapi maksud solat di sini bukan terlima waktu je pada awal. Jadi 24 je tak maksudnya solat waktu. Sembahyang waktu, satu waktu. Sembahyang. Dan pada setengah-setengah riwayat, ialah qada barang yang antara zuhur dan asar. Allah, qada masa yang antara zuhur dan asar. Kau datang. Mula mengaji tazkira sampai orang bank. Sudah hitungnya. Lah. Itu Allah Ta'ala nak beri. Wa zalika 'ala Allah yasir. Yasir. Dan pada padang masyar itu juga berlaku balah membalah. Balah membalah, membalas, balah membalah. Berlaku balah membalah, tuntut menuntut. Balah membalah, setengah akan setengah, oleh setengah gulungan akan setengah gulungan yang lain. Maksud balah membalah ni apa? Balah membalah. Ini tuntut hak yang berlaku antara sesama mereka itu. Maksud balah membalah ni tuntut akan hak yang berlaku antara sesama mereka itu. Itu maksud balah membalah. Tuntut akan hak, tuntut hak, akan hak yang berlaku antara sesama mereka. Ada hak terhadap diri masing-masing. Ya ni biasa ada buat kenak dia tu. Ya tu pun biasa buat kenak kita. Masing-masing ada hak gimari. Maka dia tu akan balah membalah juga orang yang maksud. Tak sudah, tak sudah, tak sudah. Kau nak balas daripada Masya? Mencuri barang aku itu. Mencuri duit aku 20 lekuk. Mumpu ambil lada aku pun tak royak li. Haa, kau tu pula. Lada aku tanda orang rumah lah. Pemah. Gimik kat water rumah ni, mumpu aku nampak pun tak royak aku li. Kau kau kau jadi kira apa? Ya, mai. Lada stay tu kira. Akhirat dia kira ada harga habis. Lepas tu laku dia tu bukan laku dengan duit dah dah. Laku dengan amalan pula. Nak beli, nak belikan lada sute tu dengan amalan kita. Tengok mana. Lepas tu duduk dalam dia cuma benar. Dia kata bila-bila kita nak jalan ni. Kita jalan tepi jalan tu dah. Lalu ke pagar orang. Okay. Tangi kita kadang-kadang kita tangi duk tangi tangi tangi duk tak dia dah. Duk main pohon kayu, orang duk heret daun kayu demo, ada kan laku jalan lah. Tak boleh tu, hak tu. Tua reda ke tak? Walaupun rupuk kita tu tak ada pur kali, bang kali. Tapi prek, dia kata dia peruk ni, pasal tu sedap, sedap tangan kita kan. Lalu ke pagar rumah orang tu. Krep, krep, krep, heret, heret. Hak demo tu, tak apa lah kalau kalau sekiranya demo reda tak apa. Ni demo reda ke tak? Takut akhirat esok dia bawa pergi. Dia bawa. Hari tu dah ingat-ingat-ingat dah tu. Dia laku lebih itu. Duk dalam cuma sangat. Duk dia si dalam tangan kita duk dia. Dia sudah. Lalu duk pagar rumah orang tu. Duk dia. Not my you got. Dah kayu klik malik kapuk dalam pagar kita. Mana nak wear banyak mana. Nak cabut rupuk. Lah. Datuk dalo tu dah ngorok semua dia tu. Datuk ni payah dah saya. Datuk dalo. Kam kuda dia tu tak makan rupuk moreng. Kuda dia tu je pergi makan kenduri mana-mana. Kuda dia ya masya-Allah. Borok sampai ke kuda. Tu eh orang sana borok sampai ke kuda. Tak ada amalan dia ke ana tu. Pula dia tak nak makan haru. Kerana dia kira tu walaupun rupuk benda tanah orang tu dah mulai dah tak. Dah hok. Muka tuai kuda dia kena soal. Soal kuda tak kena soal. Tuai kuda tu kena soal. Haa tu cuma nak kira tu. Masya Allah kita tak kira pada tu. Kita lebih pada tu lah. Melampaui batas. Pukul ramah tak lekat. Dia warok siapa. Dia tak sewi orang okay, dekat gamar dia. Gamar tu dah loh duk ada hari ni tu. Masa hok duk ada dia mahu saya bahal internet mana tu. Satu yang tak demu dah hok lain pada tu. Satu tu hok mana? Hok yang nak pukul tu kawak pasport nak naik ke Mekah ya. Tu muda tu. Cuma muda gamar muda tu. Lain pada tu tak lekat dah pukul ramah dia. Anak murid dia nak curi pukul yang tak kuda, budak Malaysia masa tu. Curi pukul lepas anak, lekat kuda saja. Tua duk mana. Tu nak perahu lalu tu, sungai dalo lagi, apa gitu. Dia mahu curi pukul kot tu, tak apa, lekat perahu saja. Setok orang kan yang bawa pulang pelakian tu, dia tak ada. Tu dalo. Siapa kena wak tabian ponok pada masa tu, kerajaan panggil gidi, hampa. Di ampa tu. Di daerah tu pusat. Dari daerah tu dah. Jabat daerah tu untuk nak buat surat pendaftaran ponok lah masa tu. Pas semua tok guru, tok mau, tok dalah apa, tok mau apa, tok booming apa semua kena dah. Untuk pukul ramah ni buat tepek gamar tu di dia nak di surat tu. Surat yang dulu je tepek sini. Dia gamar tepek bucu klik kanan weh. Tak sempat di atas dulu, dulu tepek bawah. Balikkan ni. Dua bulan. Balikkan ni. Tulis nama tanda sini. Kita tengok dah. Masa tu. Tengok gambar tu. Tengok tapi apa nak ada lagi lah ni. Tapi gambar tu ada lah dah. Tanya babo kata. Bon, you know, tak ada gambar sini. Dia kata. Tuk Dalo tu gi dah di. Dia mau panggil gi. Dia pun gi. Gi di ampa tu. Jadi di ampa tu. Di daerah. Lepas tu bila pukul, siapa gilera dia, siapa pukul, siapa gilera dia. Orang dia pukul lah. Crack. Masa dulu dia crack pak yang lekat lah dah tengok. Crack yang lekat gambar lah dah. Hei, bawa. Gana ni tak nampak lah ni. Takut. Muka punah lah. Terang lagi lah. Crack. Takut bawa ni. Kerana kali yang tiga tak nampak. Wah ni, wah, wah kena ni. Wah kena apa? Tahu mana dia mahu kubik muka dah ni. Kacaunya kali pun tak dekat gambar dia. Sapa akhir sekali, dia lah yang orang yang tersorai yang ada dari tiga wilayah. Yang dibenarkan, tak kena tepek gambar tu. Dia. Dalam. Kajak yang benar, mereka benar ke. Tak ada tepek apa-apa. Harap banyak muka. Harap bateri. Dah lho tak apa ni. agama dia. Dijaga segala-gala. Sudah, orang dulu lagu tu besar dan tinggi. Habis itu. Ah, lagi. Allah. Mudah ya bagi mereka. Dan pada padang masa itu juga berlaku bala membala, singoh akan singoh. Ha, tengok tu. Sehengoh di antara binatang-binatang yang belago. Ada balas. Binatang yang belago. Belago. Lembu misalnya. Yang bertanduk pada-pada yang belago, yang bertanduk yang ada tanduk dengan yang duga tidak bertanduk. Duga-duga tidak bertanduk dah. Duga apa duga? Dogo ni. Dogo, ha, dogo tu dah, dogo. Dogo-dogo ni dia panggil pala licin. Ha, tak ada ramuk dah. Hok tu. Dogo, dogo apa ni? Ha, pala bubuh. Tapi hok ni dogo ni mana tak, kalau binatang dogo ni tak ada tanduk. Dogo. Binatang yang dogo tidak bertanduk. Ah tu. Lembu. Lembu ada tanduk dengan lembu tak ada tanduk masalah. Dok pelago dua tu glung-glung lawai agak. Lawai. Akhirnya sakit hok tak tanduk ni, dia kena tanduk tadi tanduk hok tu. Darah kawan ni. Lari. Atau setengah tu mati, atau setengah buta. Macam-macam eh? Lembu hok dogo tu. Tidak bertanduk tu. Lepas tu hari kiamat esok tak lepas tu, dia bangkit juga. Maka Allah Ta'ala bangkitkan keduanya, kedua binatang saat ini tu. Hok ada tanduk dengan hok dogo tidak tanduk saat ini tu. Tu dia bangkit juga. Dan balahlah. Balaslah. Yang dogo tu, balas oleh binatang yang dogo tu, tanduk akan yang bertanduk itu. Faham tak? Tanduk. Klik. Tanduk kembali. Tanduk klik. Balah tanduk akan yang bertanduk dulu tu. Faham tak? Hok berdogo tak ada tanduk ni pun too heavy. Ada tanduk untuk nak tanduk pula. Tanduk. We tanduk untuk nak tanduk. Untuk nak lagu klik ni. Hok ni. Mereka sakit tawan ni. Mereka nak sakit banyak. Tengok tu heavy. Menyatakan keadilan dia. Siapa tahu tu. Hanya ada pelagu-pelagu tu. Kalau ada pelago ye. Siap pelago tu we. Oh. Masya-Allah. Tak halah yang nak main-main. Astagfirullahalazim. Nak kari masa dulu ya Allah. Nak kari Allah. Sudah. Istighfar lah. Nak kari-kari dulu ni. Kain dulu ni kena istighfar tu, saya banyak-banyak ikan tu nyanyo dia. Habis saya ekor-ekor tadi kita. Tak sedap, tak sedap. So lah, rekam tu. Ada dah buku tu. Haa tu. Balak lek. Lepas tu bila balak lek, sengok apabila selesai habis. Selesai habis segala balas-balas membalas binatang tu. Haiya cara haiya, ikan cara ikan. Macam-macam binatang hak balas yang ni. Singo sama singo. Ya bergoma cara ya. Hak nu kena takir di hak ni, kikir di hak ni. Hak nu Allah tak lebih bangkit untuk nak kikir di hak nu. Siapa tahu tu. Sehingga habis selesai segala balasan membalas ni. Maka Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman. Lepas pada sudah habis dah binatang, dah balas lagi mari dah. Maka Allah berfirman. Kuni turaban. Artinya, jadilah engkau tanah. Jadi tanah kelik. Ada dah, habis dah. Adil dah. Tuhan adil dah. Menyatau keadilan dia. Tuhan tak zalim walaupun satu nafas. Maka boleh. Kuni turaban. Jadilah engkau tanah. Oh, maka jadi tanah. Jadi tanah. Lemuh ni pun jadi tanah klik. Maka apabila melihat oleh orang kafir, orang kafir tengok, weh, nampak mulut-mulut pelaga, apa tu jadi tanah pelik. Nampak senang, weh, binatang-binatang yang hancur jadi tanah tu. Maka melihat oleh orang kafir, nampak senang binatang-binatang yang hancur jadi tanah tu. Eh, senang, weh, pelaga-pelaga sudah jadi tanah pelik. Tak kena buat apa. Senang, weh. Orang kot tu pula. Lalu ia orang kafir pun berkata, ya laitani kuntu turaban. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Artinya arti berkata bahasa Melayu tu nama nulis tamani dan ni tamani saja tu laita. Mudah-mudahan aku mudah-mudahan aku yang laita ni. Mudah-mudahan aku ni jadi aku tanah. Jadi jadilah aku tanah. Jadi tanah oleh aku mana? Jadi tanah oleh aku gitu ya. Mudah-mudahan jadi tanah tekku ni. Mudah tak nak set sopo tengok natas ni. Tapi kau ada angin-angin je. Pada kau taman ni je cerita saja. Nampak apa tak leda. Allahu akbar. Maka kita orang beriman dah kalau kena seksa juga baik di tanah. Baik di lembu. Baik di lembu. Kalau kena seksa. Orang yang terakhir sekali keluar daripada neraka nama apa? Ada sebut lagi Minhaj Abidin tu. Nama apa? Tak ingat lah. Sore. Ada nama-nama tu. Lepas tu Hasan Basri tu minta doa bila sebut akan lapa orang tu tu. Hasan Basri minta mudah-mudahan aku jadi orang tu. Mudah-mudahan aku jadi orang tu. Nama apa tak ingat. Saya tak ingat nama. InsyaAllah kita buka klik tengok. Haa tu. Lepas tu pok-pok sahan dia tanya, apa kamu duk minta ni di ahli neraka? Rasa masa dia kata, mudah-mudahan aku jadi orang tu. Sahan kata, eh kenapa kamu nak minta jadi ahli neraka ni? Oi. Apa yang minta itu? Rasa masa dia kata, cuba fikir. Dia tu ahli neraka pun, walaupun neraka-neraka dia pun, harap pengen tu baik. Tu dia terakhir dah. Mudah-mudahan aku jadi orang tu. Sebab neraka-neraka dia pun ada boleh keluar tu ke? Mu tak takut. Tak takut ke tu hebo neraka apa tu tak keluar dah sampai ke bila-bila. Mudah-mudahan aku ni jadi orang tu. Oh, baru nampak. Tiok kelik pula kok sayang sahabat dia apa. Oh, sungguti. Nama apa tu? Ya? Ya dah? Anak dah. Masa dia ingat dah. Tak ingat. Tak cerak. Ada tu. Haa, tu main. Tu. Anak dah. Anak. Gitu. He? Waso-waso. Apa? Kau tengok. Ya, dah tu juzuk. Al-Basri minta pula. Kemudian daripada itu, maka dibentangkan mizan. Dibentangkan mizan. Diletakkan akan mizan. Apa mizan? Penimbangan. Mizan penimbang lah. Penimbangan segala amalan. Segala amal. Mizan tu mana penimbang segala amal. Ada jawara kata baik noh, Miza. Ha? Oh, wa misluha apa nama wa misluha wa mizanu apa tanya nampak palong ni apa palong ni ya dah cukup lah miliar tu dah dah lihat tu jawahar tauhid ni baik ingat oleh syahid kita segala-gala tu sebuah sedih. Eh? Musik-musik ke? Baik. Tanya Fik. Tanya Fik ya, nak bak-bak ni. Fik tak ke mana weh, malam-malam. Pagi-pagi, tengah tak apa, buat ke mana. Dah tak habis buka, tak nak ke mana. Habis maka dibentangkan mizan penimbangan segala aman tu. Tu. Sebagaimana firman-Nya firman Allah Taala tu dia kata wa nadhul mawazinal qist li yaumil qiyamati. Syahid dia. Mizan ni al-ayata. Artinya arti firman Allah Taala dan menghantar kami yang meletak kami meletak menghantar akan penimbang-penimbang tu kami letak dan menghantar melimbang-penimbang tu penimbang-penimbang tu penimbang mana sifat al-qista yang adil penimbang yang adil yang betul yang tidak salah penimbang tu tak akan salah timbangnya yang betul betul seling sekeras-keras tak ada kata lebih kurang tak lebih tak kurang penimbang tu ada semua ni memang kita tak boleh harap tak boleh harap penimbang di matok pun tak boleh harap tu tak boleh harap berlaku suka sini 20 lagi 20 lebih 30 lagi 30 lebih hok mana betul tak tahu tu tak boleh harap. Maka penimbang Allah Ta'ala ni sangat adil. Betul. Tu dah. Menghantarkan bagi hari kiamat. Menghantarkan akan penimbang tu bagi hari kiamat. Pada hari kiamat esok, Allah Ta'ala letakkan. Mauzin. Hak sini satu masalah juga. Satu masalah juga. Amalan nak berat anak-anak ni. Dan firmannya firman Allah Ta'ala. Tu yang kata. Wal waznu yawma izinil haqq. Artinya, arti firman Tuhan. Wal waznu dan timbang. Bermula timbang itu. Pada hari itu. Pada hari kiamat tu. Apa banyak? Jadi hal lah timbangan ni. Bermula timbangan timbang itu. Pada hari itu tu. Ialah yang sebenar. Ialah perkara yang sebenar. Yang akan berlaku dan akan dibentang. Sebenar. Semua ti berlaku dan akan dibentang. Dibentang semua penimbang tu. Al-haq. Sebenar. Tu. Ingat malah. Akan jumpa. Tapi rupa lagi mana mizah Allah Alam. Penimbang tu. Mata kelo tu dua-dua pehok. Dua pehok. Tak leh, tak leh. Oh. Agama tak leh. Tapi buat untuk menimbangkan amalan kita. Allahu akbar. Siap ke amalan banyak mana ni? Nak buat lah kau ni. Timai kerak boleh tipu. Po batu. Po kayu nak pergi berak. Boleh lagi. Amalan kita nak buat gana. Kita nak buat gana. Sesuatu cerita dah. Sebab tu. Wa ma ya'mal mithqala dzarratin khairan pun jarah. Yang muda-muda dengan benda sikit. Benda sikit tu nak tolong kita. Kita duduk dia. Nak minum air. Eh siap. Letak mari. sunnahnya duduk ni minum. Tak apa ha, di kerok. Cukup dah. Tapi kalau masa tu kerok duduk setah. Sikit tu jangan main. Hok sikit tadi. Hok tak seko-seko tu. Hok tu yang jadi berat ada-ada. Dengan sebab hok tu jadi kuat ni. Tai gitu lekuk berat. Kok berat. Ah tu. Eh mudah sikit-sikit ya. Masuk yamai tangan dengan kaki kiri. Padahal ikut dan kita kena ikut kiri boleh. Tapi ingat lah sunnah ni masuk dari kiri ni. Kerup masuk dari kiri. Sikit tu yo. Jadi berat. Tak tahu lah tu. Sebab sebab tu orang sikit-sikit dia nak main. Tubik-tubik dari kanan. Masuk dari kiri. Ni orang kena lompat. Dua orang kiri. Aku sejik ke apa. Kira-kira tak lah kau tu sikit banyak tu. Ajar tu. Kerana waktu amalan kita hari-hari tu, dia tamuh sendiri. Ni main kita. Maka timbangan segala kebaikan. Maka ditimbangkan segala kebaikan kita. Dan kejahatan kita. Timbang habis. Baik banyak mana, kejahatan banyak mana. Maka mereka yang berat kebaikannya nyo mereka tu, mereka hok berat kebaikan dia, berat-berat di atas kejahatannya, kejahatan mereka hok berat kebaikan di atas kejahatan, berat lebih baik lagi pada jahat, maka beruntung dan bertuah ia mereka tu, bertuah dah ia. Bertuah dah. Ha tu. Minta jadi orang ni kita. Dan mereka takut. Dan mereka yang berat kejahatan nyonya mereka, berat di atas kebaikan nyonya mereka. Dojok domel lah kan. Ha tu. Saya bila baca dengan apa pula mereka, nyo mereka. Tapi kira nak fikir ibarat domel-domel dengan rujuk situ. Ha tu. Ha tu. Dan mereka yang berat kejahatannya, yang mereka sini tu, berat kejahatan bagi dia tu, berat di atas kebaikannya, nyo mereka tu lah. Maka rugi iyo mereka saat itu, yang berat kejahatan tu, rugi iyo dan sesal iyo mereka tu, rugi dan sesal. Rugi yang tidak ada kerugian lepas pada tu dah. Rugi yang tidak ada kelabuan lepas pada tu dah. Dan sesal yang tidak ada sesal lepas pada tu dah. Sesal terakhir. Sesal terakhir. Dan selama-lama. Ya'zubillah ni tadi. Ha ni sepuak. Ada sepuak lagi. Hak ni pun tuan berjuru, nampak berjuru. Tapi nampak mengarut juga. Sama berat. Dan mereka yang sama berat keduanya. Ada juga lah satu tu. Sama berat. Keduanya, kedua kebaikan dan kejahatan. Sama berat. Maka dengan kemurahan Allah Ta'ala, dimasuk akan dia, akan mereka yang sama berat tadi tu, dimasuk ke dalam syurga juga. Tu Alhamdulillah. Ini puak ni kita pun. Tapi masuk syurga pun duk kelah apa. Kelah bawah-bawah tu. Mungkin nak duduk sekali kan dia mahu kelapa sedak-sedak. Dia bawa patak-patak tu. Tu. Dia kelah dia. Kita orang muda dengar, dia takut gitu-gitu. Dia orang tua dengar je takut banyak dari kita lagi sebab dia nak mati dah. Dia perasa dia kata dia dekat dah. Kita ni rasa kata kita lama lagi nak mati. Padahal tak tahu juga tak ajar dia pergi dulu tu. Tak tahu juga tu. Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Dia kata sedih. Mereka itu duk sengkor. Kata hari kiamat tu jauh lagi. Wana rohu qariba. Dan kami yakin dan kami tahu. Kami jelas-jelas nyata bahawasanya kiamat itu dekat dah. Terpaksa kata jauh lagi. Tak Oh, jauh je eh. Jauh. Jauh. Pelak, pelak. Kita ada tepi patah. Raja Istihadah kata tsunami akan naik esok pagi. Ataupun pagi esok tsunami naik. Kita ada tepi patah. Pohok duduk di bukit tu. Duduk sipai siap dah. Rumah-rumah gapa duduk menyipai dah. Duduk siap-siap pay rumah. Duduk siap-siap segala-gala dah untuk nak selamat daripada tsunami. Tiba-tiba orang tepi patah duduk saja. Tepi patah duduk relax. Esok dah. Pelak tak? Pelak tak baik. Eh. Oh. Pelak tu maksudnya benda pelak tu. Benda pelak tapi sungguh. Tapi sungguh. Apa maksudnya? Kiamat tu Allah Ta'ala cerita jauh pada dulu lagi dah. Segala Rasulullah pada masa sahabat Nabi wayak dah kiamat. Puak sahabat tu menyipai dah. Puak sahabat buat siapai dah untuk menghadapi kiamat. Takut dah. Puak hok jauh dulu tu. Hok jauh tu siap dah. Tapi hok dekat ni. Hok dekat-dekat kita ni kena sesak lusa ni. Duk usah relax lagi. Hok dulu pada kita. Puak sahabat. Pelak tak? Pelak tak dah? Ha tu pelak. Tak ni. Pak lebih patah tu dekat dah esok kalau temu naik tsunami kempung puyuh dulu. Tapi beri relax lagi. Hok jauh-jauh dalam mana-mana tu siap pe. Ha, satu keplek ke yang tapi jadi benar. Tu. Habis itu pak ni dalam syurga juga dah. Dan kata setengah mereka itu ulama. Ulama kata, ay, kok ni apa? Kan boleh masuk syurga selalu. Kata setengah ulama, dihentikan dia akan mereka yang sama berat keduanya ni. Dihenti di atas a'raf. Letak atas a'raf dulu. Duduk situ dulu pokmu. Syurga pun tak boleh masuk. Neraka pun tak boleh masuk. Tak masuk neraka. Duk atas atas a'raf dulu. Apa a'raf? Iaitu a'raf tu koto. Satu koto, satu apa? Satu tempat, satu satu apa kita kata? Koto. Satu satu satu tempat, satu binaan. Satu binaan di antara syurga dan neraka. Duk celah tu. Duk celah tu. Kau nak tengok ahli neraka kena siksa. Siaklah. Tu yang nak buat kau kat aku ni. Paling tengok ahli neraka dapat berniamat-niamat. Ya Allah. Sedaknya buat demo. Kita tengok ahli neraka. Ya Allah. Buat ni. Kita ni kena rana ni. Duk tengok ni. Duk tahu tak tahu kata nak Tuhan nak tak di mana. Tapi kemudian dimasukkan dia akan. Akan mereka yang sama berat ni ha, dimasuk ke dalam syurga juga susuknya. Tak kena siksa ke? Tak kena siksa. Sebab cukup dengan siksa di a'rab tu dah. Duk tengok orang duk sedak dalam syurga. Dan tengok orang duk azab dalam neraka. Tu pun cukup dah siksa. Dia mahu sedak, kita tak boleh sedak. Siksa dah. Tak ada. Tak ada lah tu. Masuk. Dari syurga juga. Bismillah. Posennya sama. Allah. Diberat lagi tu. Sebab dia jahat. Nak kira malam. Sehari-sehari kita nak buat jahat pun. Nak kira tapi banyak lagi baik. Ingat malam. Pagi celak atau mari. Siapa malam nak tidur. Kena lebih banyak lagi kebaikan dulu. Walaupun di tengah-tengah hari tu. Ya ada juga. Benda kejahatan kita. Tapi berat-berat lagi kebaikan lagi. Kira baik tu hari-hari tak apa dah. InsyaAllah. Hari ni, habis berat lebih baik dulu pada pada jahat. Esok pula lagu tu, lagu tu. Mudah-mudahan yang mati tu je berat lebih baik tu. Berat lebih baik. Tu masa dia dah. Telah-telah hari tu je ada tu dah. Tapi, kena habis berat lebih ni. Dengar lagu sejeng. Lepas pada tu, kena katuk baca Quran sejeng. Bisa modeh. bokeh lebih ni. Ah tu, baik tu. Ni cakap air juga memang enak dia. Oh, tak leh. Sama dah. Kalau dengar lagu dah, ha dengar orang ajar pula sejeng. Pokok dua je. Ah tu, kiu-kiu baik tu sama. Biar dah mau jangan lepas hok jahat pergi saja-saja. Ambil buat baik dia. Wa'atbi'is sayyi'atal hasanata muhruha, Nabi kata. Pesai kepada Mu'ad bin Jaban semasa nak pergi ke Yaman tu. Ittaqillah haitsuma kunta. Di mana munduk saja ni munduk, takut ke Tuhan. Wa'atbi'is sayyi'atal hasana, dan mengikutkanlah kejahatanmu, mengikut akan kebaikan. Bila buat jahat buat baik. Buat jahat buat baik, tamhuha, menghapus ia kebaikan tu akan kejahatan. Buat sapu-sapu. Punya ngaduk helok dia gitu. Jahat pak, buat baik sapu. Buat baik sapu, buat sapu. Saya orang Mu'ad. Ha, tu. Allah Akbar. Ha, habis. Buat Arab dah. Di antara syurga dan neraka. Kemudian dimasukkan dia ke dalam syurga juga. Habis. Allah Akbar. Dan datang sebut. Ha, tu. Dalam hadis. Ada sebut oleh hadis bahwasanya ada seorang malaikat, seorang satu malaikat di atas mizan itu. Ada seorang malaikat berhenti di atas mizan tu. Penimbang tu ada malaikat duk tengah, duk cokoh tengah tu, duk nanti istihar. Ha tu mata gelo, mata gelo tu dia tengok. Lagu mana Allah Alam lah rupa. Ha, kita tok gini. Lepas tu malaikat duk tengah tu nanti duk istihar. Malaikat, ada satu malaikat. Satu riwayat hadis, malaikat duk atas mizan tu. Ialah yang menyeru, malaikat yang menyerukan. Memanggil, menyeru. Menyeru dengan menyebutkan nama Sianu, anak Sianu. Ya royak, royak be. Menyama, menyebutkan nama Sianu, iaitu nama anak iaitu. Ha tu Zaid bin Qasim. Zaid bin Khalid. Zaid anak Khalid. Menyebutkan nama tu. Dia sebut lagu mana? Tengok. Sianu anak Sianu. Berat kebaikannya atau kejahatannya. Berat kebaikannya nyo Sianu tu atau kejahatannya. Kejahatan Sianu tu. Yo ya. Zaid bin Abdullah. Berat kebaikan. Sepuluh di putang dah dah. Berat kebaikan di atas kejahatan. Khalid bin Ammar Umar. Berat kejahatan di atas kebaikan. Nak tidur royak. Tidur royak. Nak sianu, sianu, sianu. Tulis situ sikit. Tulis betul berat kebaikan tu. Apabila berat kebaikan, berkata oleh malaikat itu, berkata malaikat itu, bertuahlah Sianu ini. Bertuahlah Sianu ini. Sebagai bertuah yang tidak ada kecelakaan, yang tidak ada kecelakaan kemudian daripada ini, kemudian daripada ini selama-lama. Dan apabila, dan apabila berat kejahatan, berat kejahatan, maka berkata malaikat itu, maka berkata malaikat itu, telah celakalah, telah celakalah orang ini, orang ini. Sebagai celaka, sebagai celaka yang tidak ada kebahagiaan, yang tidak ada kebahagiaan kemudian daripada ini. Selama-lama. Syaqiya fulanun la syaqawata ba'daha abada. Mereka berkata, bertuahlah dia ni. Oh berat ya berat. Zaid, si Zaid amalan yang berat pada jahat. Bertuahlah Zaid ni. Yang bertuah yang tidak ada telaka dah lepas pada ni selama-lama. Oh, tak kena cari kecelakaan dah. Kalau buat telaka pun, celakalah dia ni. Celaka yang tidak ada kebahagiaan dan tak bertuah dah lepas pada ni. Oh nyanyi. Hati-hati dah. Sebutlah hadis juga tu pun. Habis itu maka menyebut nama Sianu, anak Sianu berat kebaikannya atau kejahatannya. Dan kemudian daripada itu, kemudian daripada ditimbang amalan, lepas pada ditimbang dah. Habis ni meh. Lama juga nak menimbang hampir semua makhluk ni. Kemudian daripada itu, kemudian daripada ditimbang amalan, dilentangkan sirat, diletakkan, dibentangkan akan sirat. Sirat, apa sirat? Sirat tiga apa? Jambatan atau titi, benda apa? Jambatan, benda apa? Titi, benda apa? Ikutlah. Apa lagi bahasa kita? Getok, apa lagi? Ambil lah. Jambatan titi kita apa tu? Bridge. Bahasa Inggeris. Sapan eh. Sia sapan. Apa? Gapo-gapo? Jejantas. Jejantas. Jejantas. Apa pun jejantas? Je tak usah dengar. Deh. Pasal Melayu dah tu jejantas. Jejantas. Tulis betna ya. Tulis betna. J-E-N. Je. Je. G-E. Lepas tu J-E-N. J-E-N. Bahasa Melayu tu. Apa bezanya jejantas dengan jambatan? Supo ke ada juga kalau orang besar tu lagi besar rupanya sih panggil jejantas ke? Kalau kalau jambatan Pulau Pinang tu panggil apa? Jambatan tu, brace tu dah. Kalau apa je jantas? Ha? Apa? Soal lagi? Bahasa apa pula tu? Getok yang ada jalan bawah orang kalau, panggil? Kalau tak ada jalan bawah, panggil getok. Kalau tak ada jalan bawah, supa dengan sungai, lakau sungai. Kau tu orang panggil? Getok. Jabat teh, apa tu? Kali ada jalan ni, supa muka jalan bertiga-tiga tau. Orang tak panggil jalan, tak panggil getok, dia panggil. Atau Masri? Jambatan ke titi ke jejantas ke apa apa jeti apa? Jeti. Apa? Bukan kan? Jeti ni. Apa lah? Oh, jangan jeti hot tu dah. Jejantas. Masya Allah. Alhamdulillah tu baru. Baru bagi saya tu. Jabatan titi. Titi sirot. Panggil sirot. Getok pun ada. Getok tu. Ha, tak apalah. Sini sirot rupa lagu mana Allah Alam. Tapi ada sebutlah hadis dia tu. Nama sirot. Bukan sirot tu mustaqim. Sirot saja sirot. Kan, kena lakuk sirot tu mustaqim ni. Sirot tu mustaqim. Bukan sirot. Nama sirot je. Bukan sirot tu mustaqim. Nama sirot. Adapun sirat mustaqim tu makna lain. Idina siratul mustaqim. Waktu makna lain jalan yang lurus, jalan agama Islam. Jalan yang betul, agama Islam, jalan yang betul. Bukan nama bagi getok tu sirat mustaqim. Tu. Bukan sirat mustaqim, ya kata. Apa sirat mustaqim? Sirat. Kada siratu fal'ida wa kada siratu fal'ibadu muhtalif mururuhum fasalimun wa muhtalif. Tak serupa lalu tu. Hak selamat ada, hak tak selamat, hak jatuh. Tu. Dah. Habis itu. Maka jambatan tu di atas, di lentang tu di atas neraka jahannam. Atau mulut neraka jahannam. Bukan neraka jahannam, di mulut dia. Jatuh tu lupa yang masuk neraka jahannam. Tu alam di atas mulut neraka jahannam. Di letter. Di bawah tu neraka dah. Dan disuruhkan, ini disuruhkan segala manusia tu, disuruhkan lalu di atasnya, atas sirat tu. Ha, gi. Mung, gi. Gi. Sore. Lelaki tu najin tak silap saya naik tu 500 tahun pula. Sibuk ke 500 tahun tak ingat. Beratus tu. 500. 500. Ada nak boleh nak apa-apa. Tapi bagi orang yang beriman Allah. Saat ni supo waktu semaya dah. Waktu ni perut supo kilat. Tak ada mudah, tak ada payah ni bagi Tuhan. Ha, tu disuruhkan lalu atasnya, atas sirat tu. Allah, maka lalulah dan menitilah. Meniti, bukan menanti. Lama macam menanti. Meni sebenarnya dah. Ia tulis nu. Meniti, menitilah. Lama menantilah. Maka lalulah dan menitilah. Mereka itu manusia tu. Meniti. Dengan bermacam-macam. Macam-macam. Bermacam-macam lambat banget. Lambat, cepat, macam-macam. Bermacam-macam lambat banget. Apa makna bermacam-macam lambat? Yakni, ada yang lambat, ada yang cepat, macam-macam. Mana itu? Gitu ya. Bermacam-macam lambat banget ni. Yakni, ada yang lambat, ada yang cepat, macam-macam. Hok cepat-cepat lagi. Hok lama-lama lagi macam-macam. Hok lama tu pula lama. Lama kau dah mana. Cepat kau dah mana. Sengguhnya supa dengan naik kuda. Sengguhnya supa dengan jalan kaki. Sengguhnya supa dengan kilat. Tak supa lah cepat tu. Allah. Yang penting minta Tuhan jangan jatuh. Jatuh lalu bayar bawah tu. Gila jalan pun tak apa. Oh. Mana? Yeso. Satu yo, tapi kelakuan dia tu tahu mana, besar mana Allah Alam. Tapi dia ada so yo, tapi semua memang lalu situ. Lalu situ. Mak tu tak leh tu benda sapiat ni kok datu ya tu kita regama. Patut telah tu ada tempat wakah ya pula. Ada sebut ada tu. Ada tempat bukti, star, sebab ada tempat tu. Macam-macam kelakuan pula. Macam tu. Waktu ada dengan penyekat, ada dengan apa punya barang hok duk duk sekat duk duk penyakut-penyakut nanti nak nak kosek nanti nak herat turun aku dan tu je. Nanti nak herat. Ha tu. Allahu akbar. Salahulah. Ha ni nanti nak telat Allah. Nak gila ni ke umur yang kelima lah ni. Tak sampai umur yang kelima lah. Ha. Dan ada yang lepas. Dan ada yang lepas. Ada mereka yang lepas. Lepas daripada lalu sirat itu. Maksudnya lepas. Dapat kelepasan. Maka beruntung ia yang lepas tadi itu. Butung lah. Masuk syurga lah dia. Butung. Lepas lagi. Kan di sana. Ya ambil daripada... Jadi di sana tu di sebelah sini padang mahsyar di sana syurga. Itu bentang dah antara padang mahsyar dan syurga. Tu sana tu syurga dah. Nanti padang mahsyar tu nak ke syurga dah. Celah tu rapat je mulut dia. Gelung gelung gelung gelung. Allah. Akobah terakhir dah ni. Rasulullah tunggu di sana. Kau sahabat tunggu di pintu syurga. Tunggu kedatangan ahli syurga. Itu pun dalam hal tu. Dalam sehari sebut. Pintu syurga tu. 500 tahun dah perjalanan ni. Mik sebelah sana. Sebelah tu satu pintu tu 500 tahun dah. Perjalanan ni. Luahnya. Tapi dalam hal tu. Tu ada dalam hal sebut. Manusia desak-desak lagi. Masuk ke pintu. Tak boleh hatu. Nak masuk. Tak boleh hatu lagi. Allah. Itu syurga. So, lepas tu ada babur rayyan tu. Bagi orang yang poso. Orang yang poso. Yang ada pintu kau. Ha, ni demo ni. Ha, nah. Ha, prinsip kos istimewa. Masuk pintu ni. Ada pintu ya. Itu ada untuk mereka. Yang sentiasa poso. Nama rayyan. Ha, lepas dia ketemu lah like omong yang kelima tu macam-macam. Omong ni panjang. Ha, habis itu. Allah Akbar. Ada yang lepas maka beruntung lah. Dan ada yang jatuh. Ada mereka yang jatuh. Jatuh ke dalam neraka tu. Di bawah tu. Jatuh ke dalam neraka. Maka telaka iya. Iya mereka yang jatuh tu telaka lah. Oh nyanyi telaka lah tu. Dan mula-mula yang lalu itu, orang yang mula-mula lalu, mula-mula mereka yang lalu tu ialah segala rasul. Buat rasul dulu tu, dikibik kebenaran untuk lalu. Orang lain nanti lu, buat high class dulu. Nak duduk dari kapal pun high class ni repair. Kita tunggu masuk ke kapal pun. Yang buat high class tu, dia mau suruh panggil istihar masuk dulu. Kita ni ekonomi kelas. Duduk lakai nanti-nanti dulu, buat mu. Kau rakyat ni. Haa, rakyat. Kau harapin tu, duduk depan. Panggil dulu, satu. Haa, kau segala ambiya, al-mursalin. Mari, lalu. Segala rasul. Haa, diberi masa dulu. Dan tiap-tiap daripada seorang rasul itu. Tiap-tiap daripada seorang rasul itu. Berdoa ia tiap-tiap orang tu. Tiap seorang tu. Berdoa dengan katanya. Kata tiap-tiap orang tadi tu. Rabbi salim, salim. Seorang rasul tu, rasul nak lakar tu pun tak berdoa lagi. Apa rasul tu? Ya Rabbi salim. Rabbi salim, Rabbi salim, Rabbi salim. Rabbi salim. Nak ya kata ni, kita ni tak ada bahasa apa. Ambil ni menarik jekat agak tu pun. Artinya, arti doa tu eh. Hei Tuhanku, beri selamat oleh engkau. Beri selamat oleh engkau. Selamatlah akan aku. Selamatlah akan aku. Selamatkanlah. Selamatkanlah. Ya Rabbi salim. Salim. Salim. Salim. Salim. Salim. Allah. Tapi dekat juga Rabbi salim. Salim ni. Ada gapa. Rabbi salim. Salim. Nak berlaku gapa. Berlaku. Balak apa semua pun. Minta doa. Sekuat-kuat tak boleh kata apa. Ya Rabbi salim. salin. Naik tak kapal, kapal rocok. Tepuk di tiap awal. Ya Rabbi salin. Pok tubik lagi segala wirik-wirik. Kata, bila tenek kulit lah. Baca tak habis lagi, kok tak boleh baca pula. Gitu. Arti itu, hey Tuhanku beri selamat oleh engkau, Dan mula-mula yang meniti, orang yang meniti daripada segala rasul itu, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ini. Dia yang dahulukan. Rasulullah dulu. Rasulullah semua orang itu dah. Ya Muhammad, sila. Apa pasalnya? Pupuk Nabi kena lalu pula. Lalu semua menyatakan keadilan Allah Ta'ala. Pada makhluk ini tak ada siapa dia tak lalu. Walaupun Nabi kena lalu. Semua nak adik. Pergi. Tapi ada kelebihan dah. Kau khusus dah tu. Dan daripada umat-umat itu. Ni atas pada daripada segala rasul. Dan mula-mula yang meniti daripada umat-umat itu ialah umat dia. Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat mula-mula lepas rasul dah. Umat mana pula dulu? Hak boleh naik ni. Mana umat Muhammad? Bertuahlah kita. Mana umat Muhammad dah mari cepat. Malah kau gi. Umat Muhammad, umat Nabi dulu-dulu nanti lah ke. Nanti. Pak umat-umat banyak mana? Banyak mana? Itu dah habis ke kita tu? Hak umat Nabi. Nabi tiap-tiap Nabi. Ada puak-puak dia. Kaum-kaum dia. Umat Muhammad ni. Sekalian alam. Umat Muhammad seluruh alam. Umat dia. Masuklah kau. Minta boleh masuklah kita ni. Dahulunya kata itu dah. Ialah umat dia dahulunya nyo meniti itu eh. Ialah umat dia umat Muhammad dulunya meniti itu. Umat Muhammad lah dulu. Habis. Dan di sirat di dititi saat itu, di jabatan saat itu beberapa penyakut. Ada beberapa penyakut. Dan pegahai. Maknanya Kelantan panggil apa? Gai. Gimana? Gai. Gimana? Gahai. Ya. Oh tu. Bacanya lah tu. Nak gitu dah. Tu. Nak dengar buat nama ni. Ngai. Ini jadi pengai pula. Bukan pengai. Nyakup. Nanti nak gahai turun. Penggahai. Getih gahai. Ngai. Tu penyakut tu dah lah nanti nak heret nak sakut turun tu. Tu dah. Allah, penyakut dan penggahai. Nanti nak sakut. Nak tarik, nak sakut. Mereka yang disuruhkan dia akan penyakut tu disuruh dengan sakut akan nyokkan mereka tu. Tak ada masalah. Penyakut yang nanti nak sakut, nak tarik, nak heret akan mereka yang disuruhkan dia akan penyakut saat itu disuruh dengan sakutkan nyok mereka tu. Nanti lah heret. Allah Ta'ala perintah siap dan nanti munak heret yang itu neraka lagi. Nama si A ben si B. Tu. Gak dia. Satu masa. Aduh. Jalan mana nak? Aduh. Iya. Mana? Aduh tu. Kata setengahnya Rasulullah pun mari pula dia tepi, tolong tepi-tepi. Oh, oh, oh. Nabi tu duduk tak dia. Duduk tak dia tu cua tu. Jalan kot tu. Mari kot ni. Tengok tu pula. Kau tu. Mari tak pergi sapa tak pergi. Mana? Oh, dapat tu orang sapa mana dah. Lihat sahabat selama umat yang terakhir tak akan masuk dalam syurga, Nabi tak akan serak, tak akan tenai hati. Tak lihat dalam syurga, tak tenai lagi. Tak tenai hati lagi. Dan umat dia ada lagi. Ha, tu dia. Oh, hati. Habis. Dan pulang lah, pulanglah, ini datanglah segala mukmin yang lepas itu, pulanglah, datanglah segala mukmin yang lepas itu, pulang kepada haud, kembali ke haud pula. Apa haud dalam ejah orang kata ni? Haud. Haud. Ada dekat haud tu. Imanuna bi khairi haudir rusli hatmun. Apa tu? Hatmun kama kerjaan. Ha, katmun ama kerjaan ah. Pindah kuli. Imanuna bi haudir khairi rusli hatmun. Iman kita dengan haud Nabi kita sebaik-baik rasul itu wajib. Wajib beriman. Apa dia haud tu? Kolam air Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kolam air Nabi kita tu yang wikah kepada Nabi Muhammad. Maka minumlah mereka itu, mereka itu segala yang mukmin tadi itu. Minum daripadanya, daripada kolam air Nabi tadi itu. Minum ah. Bila dapat minum maka hilanglah dagonyo. Dago mereka itu tu yang mukmin tadi itu. Hilanglah dago selama-lama. Tak akan dagu dah lepas pada minum air dari haud. Dan syurga, minum air bukan dengan sebab dagu. Dengan sebab bersedap-sedap gitu je. Dan syurga. Minum air lah rasa bukan dagu, rasa nak sedap lah. Haa tu. Kerana sudah habis dagu dah. Dengan sebab minum akan ke alam Nabi. Allah, Allah, Allah, Akbar. Dan airnya, air kolam Nabi ni terlebih putih daripada susu lagi. Dan terlebih sedap baunya nyo kolam saat itu, air kolam tu daripada kasturi lagi, terlebih sedap daripada kasturi lagi, dan terlebih manis daripada nisan madu. Nisan madu, nisan ada tu dah, nisan madu tu, madu tu lah apa? Nisan lah, nisan, nisan madu. Kalau Malaysia tak panggil nisan madu, dia panggil madu. Dia panggil madu. Kau dulu. Madu. Kalau nisa tu panggil apa? Nisa kita. Kita ada orang kata apa supo lah. Nisa. Nisa madu. Ya ada madu. Kalau madu saja tu kena kepada apa? Eh? Wah. Tapi kalau ibu dia? Eh? Ibu dia tu apa? Lebah. Tapi kalau ada madu. Ha tu. Waktu tu madu. Madu tu. Ad madu. Tapi kalau ibu tu lebah. Kita ni saya madu. Kalau sebut madu kena ke ibu. Kita. Ibu. Tengok madu, madu. Ayah tengok, ayah tengok. Madu. Tu kalau tadi kalau madu tu kena ke ibu tu. Hak ni ada panggil nisai. Nisai madu tu. Kalau hok lisennya tu dia kalau madu jual madu, ni kena ke lisen madu tu? Lama jual madu, eh. Pak misalnya tak jual. Jual madu tu kena lisen madu dah. Dah. Lepas tu lebah. Lebah. Kata madu lebah. Tapi ibu je. Habis itu lebih pada misal madu lagi menisan, lebih pada madu lagi. Madu-madu pegang-pegang tu lah tu. Apa tu kau? Madu pegang tu. Sian apa madu itu madu. Kita orang Nayu tu kan nampak sari madu je kata je panggil si eh. Madu. Lepas tu si eh panggil je panggil kata tu panggil dia mari tengok. Sebab madu ni mari tengok lah. Ya aku mari tengok. Si eh mari tengok pak tu si eh nak mix sore. Dia kata baik kau. Ekor-ekor, gitu. Awak ni pun selalu batu gong. Habis itu pegang, no siap. Itu dia manis daripada manisnya madu. Lebih pada manis dan madu lagi. Lebih manis daripada tu lagi. Tak tahu nak rasa lah. Lebih putih daripada susu apa lagi. Lebih bahan daripada kasturi apa lagi. Lebih daripada manis daripada manis dan madu tu apa lagi. Tu malah ainul ra'at. Tu malah. Dituangkan airnya. Air bagi kolam ni. Dituang. Maksud dituang. Disalurkan air tu. Disalurkan air itu tu disalur daripada sungai Kausar. Dituangkan, dicuahkan mari, disalurkan mari daripada sungai Kausar. Ya kolam tu tu dibuat punca daripada sungai Kausar tu. Sungai Kausar tu bersalurai mari dua salurai. Lepas tu lalu masuk pun pula kolam haut. Kolam haut. Jadi punca mari di sungai Kausar tu. Inna a'tainakal Kausar. Sungai Kausar. Mari sana. Mari. Buka bagi kolam haud ni. Kolam air Nabi ni. Buka maksud buka ni luahnya. Luah kolam tu sebulan perjalanan. Kalau kita jalan sebulan. Tu lek-lek buka. Lek ardun dia. Lek tebak dia. Lek luah dia tu. Dan panjangnya. Panjang kolam air Nabi sana tu pun. Begitu juga. Jadi satu bulan, sebulan perjalanan juga. Perjalanan sebulan juga. Lek buka tu pun sebulan, lek panjang pun sebulan. Pendeknya 4 persegi lah. Saya kata, pendeknya 4 persegi. 4 persegi. Pendeknya dia sama-sama berluah. Hak ni sebulan. Hak ni pun sebulan. 4 persegi. Berapa ni? Silia bercaturat kan? Kalau panjang, kalau banyak lek panjang, pada lek buka orang panggil silam pun pala jadi sepekan itu. Apa? Segi pak tepat. Segi pak tepat. Bawa ke tepat. Dua tiga pak. Segi pak sama. Segi pak sama ni silam pun pala tu. Segi pak tepat. Orang panggil silam caturat. Hei. Silian caturat tu segi pak sama. Lepas tu segi pak tepat itu orang panggil tepat ke apa? Tepat. Bukan tempat dah tepat. Oh segi pak tepat. Dah. Segi pak tepat. Tu silian perintah. Tepat. Kalau segi pak tepat sama tu silian caturat. Tu kalau dia 4 persegi ni kena kepada persegi 4 sama. Maksudnya gitu. Mau kita ada pap segi gitu ke, kena rot ni dah. Peneknya pap segi lah. Pap segi. Pap segi. Habis itu. Kita sama besar gitu ke. Dan dikelilingnya, dikeliling kolam ayat Nabi ni ni. Dikeliling tu tu, beberapa cerek. Apa cerek? Tu keni ai ataupun bekal-bekal ai, cerek-cerek. Ikutlah apa ni bagi ceton-ceton ke apa bekal untuk nak cebok air tu lah. Seumpama bilangan bintang-bintang di langit. Masya-Allah. Sabik ni. Seumpama bintang-bilangan bintang-bintang di langit. Pada pehok bilangannya dan dan cantiknya pula. Banyak pebintang di langit. Kolam Nabi itu cerek-cerek aja. Nanti nak cebok air. Tak tahulah. Itu dia. Dan berkilah-kilah ulama pada mengatakan haud itu kemudian daripada sirat ke atau belum daripadanya. Sirat saat ni. Kilah situ. Haud kolam Nabi itu kemudian yakni di diberikan kemudian daripada sirat, kemudian daripada meniti sirat, melalu sirat tu. Lepas pada kita lalu sirat tu ke? Atau belum daripadanya, belum daripada sirat tadi tu. Dikilah pula situ. Hud Rasulullah kita minum air tadi tu, belum pada lalu sirat ke? Lalu titi tu ke? Ke lepas pada tu. Berarti kalau lepas pada tu belum masuk syurga. Faham tak? Kalau lepas kalau lepas daripada sirat berarti belum masuk syurga. Kalau belum pada sirat berarti lepas pada hisab, lepas daripada timbang amalan. Boleh. Kira tu dah. Jadi kira belum ke lepas? Kira lepas sana ke, kira belum sini dah. Kilah situ ulama. Hud Nabi tu. Tekan mana? Tu duduk kilah. Lepas tu dan tiap-tiap itu diiktimankan. Macam mana kata? Tiap-tiap ini, tiap-tiap daripada dua pendapat itu, tiap-tiap daripada dua pendapat saat itu diiktimankan. Boleh jadi, boleh jadi berlaku. Boleh jadi. Boleh jadi sirat lepas pada sirat, boleh jadi belum pada sirat, iktiman. Dan diiktimankan pula. Dia boleh jadi juga ada kedua-duanya. Faham tak? Kedua kemudian dan belum. Tu. Boleh jadi dua-dua. Belum pun ada, lepas tu ada pula. Boleh jadi. Itimat. Ada keduanya. Kedua, kedua nyo apa nama? Hud kemudian daripada sirat dan belum daripada nyo tu. Alhamdulillah, masya-Allah. Alhamdulillah, masya-Allah. Tak bisa sebut lagi ni. Sini jadi pok tu baik pendak kata N ni sana ni kita nak baca kitab yang ni. Alhamdulillah masya-Allah. Alhamdulillah masya-Allah. Lele nak nulis pun jadi rasa rasa gemar. Lek ia sedih pun. Dan adalah orang-orang yang lepas meniti itu, orang yang lepas meniti sirat lah ni tu. Lepas daripada meniti sirat tu mandi pula di dalam sungai hayat namanya. Nama sungai. Masuk le mana le sungai pula. Lepas orang niti surat tu. Belum masuk syurga. Celuk dulu le sungai hayat. Sungai hidup. Sungai untuk kehidupan yang abadi. Lepas dia celuk kruk situ. Maka apabila keluar dan naik daripada mandi tu. Maka teralihlah. Bertukarlah. Rupanya rupa orang yang lepas tadi tu teralih tukar jadi comel lote. Comel lote. Comel semua lah. Comel lote ni comel tu. Comel tak nak kata comel lote. Comel lote. Tu Allah, syok. Lepas dia main sungai tu dah, oh, orang tu koyang kok cuci yo yo yo yo dia penat daripada masa tu dia aku penat teh dah rupa pun jadi orang panggil duk jadi sebong sebing lebih orang panggil duk penuh tu main teluk sekali lepas pada tu jangok selama-lama lah suami dah teh maka dimasukkan syurga ke semuanya nyo orang yang lepas meniti tu orang yang menipah meniti masukkan syurga semuanya alhamdulillah masyaallah. Masuk juga semua ya. Allah SWT. Bicaraan Omo yang kelima. Baca sikit lagi. Ya. Buat pala sikit. Nak naik masuk dah. Nak masuk syurga boleh-boleh. Bicaraan Omo yang kelima. Adalah kita dikatakan di dalam Omo yang kelima tu. Akhir dah ni. Ialah. Daripada jadi mulai daripada masuk ahli neraka akan neraka yang ke dalam neraka dan masuk ahli syurga akan syurga ke dalam syurga mula situ mula masuk ahli neraka ke dalam neraka ahli syurga ke dalam syurga mula situ omong yang kelima hingga tidak ada berkesudahan lagi. Allah tak berkesudahan tak sub tak terhingga, tak berkesudahan dah. Syurga pun syurga selama. Ha tu. Hok masuk neraka tu ada kemungkinan nak masuk syurga, tapi hok masuk syurga dah tak ada kemungkinan nak turun neraka dah. Tak ada kemungkinan dah. Hok masuk tu ada kemungkinan nak naik. Obviously amalan dia tu ada lagi tu. Baik ke juga apa semua tu. Ada keimanan dia. Ha tu dek tu. Hadap. Hak rugi tu ada harap pada laba. Hak laba dah tak ada kena rugi dah. Hak laba tu tak ada harap nak rugi, tak ada kira nak rugi dah. Laba semata-mata. Ha tu dah. Dan ini umur ialah terlebih penat dan terlebih celaka pada hak ahli neraka. Dan terlebih elok dan terlebih senang pada hak ahli syurga. Ni duk penat cekak kok tu. Duk penat cekak dah kok pada masyarakat pun. Penat sini lagi kalau ahli neraka. Penat sekali dah. Terlebih celaka sekali dah. Ahli syurga. Orang beriman. Duk senil lah kubur tu lagi dah kalau kira. Senil lah pada masyarakat tu lagi dah. Ni terlebih senil sini. Terlebih elok dah terlebih senil sini. Ni tempat sudah. Ni tempat sudah. Handaklah kita ke semua. Takut akan neraka dengan secukup-cukup takut. Cukup. Kerana tak kepadanan. Loh, dia tulis boleh. Tak sedengar tak kepadanan. Tak padan. Tak padai. Tak kepadanan. Apa yang berkean lagi? Adalah kita kesemua takut akan neraka dengan secukup-cukup takut. Sebab kerana tak kepadanan, tak padan, tak padai, tak mampu sekali-kali kita nak menanggung akan azab, azab neraka tu. No, ya, we. Tak padan nak tanggung azab dia. Padan. Sebab tu, ilahi lastulil firdausi al, wala aqwa ala narin jahimi. Tak sanggup juga, tak mampu nak tahankan api neraka. Berarti, Tok Guru kata, entahlah ya Allah, kalau tak masuk syurga pun tak apa. Jangan pun neraka sudah. Tok mana-mana pun tak. Tok Guru kata, ya Allah, kalau mampu tak masuk syurga pun tak apa. Jangan masuk neraka sudah. Tok mana pun cuma nak pula. Sebab kita tak ada. Kalau kita tak dapat syurga pun jangan orang kena neraka je. Ada lah. Tu. Neraka je. Nak teh nak tanggung tak gok. Nak oyak wi. Dan tidak siapa pun mau dan nak akannya akan neraka tu pia tak nak. Tak ada siapa nak. Malaikat ada juga nak. Malaikat yang jahil-jahil. dan yang bodoh-bodoh dan yang sombong-sombong. Puak tu puak hendak nak puak jahil-jahil, hok bodoh-bodoh dan yang sombong-sombong. Yang tidak yakin akan adanya ada neraka dan akan lalunya akan jumpanya jumpa neraka. Puak tu duk sombong, puak nak. Puak tak yakin kata anak ada neraka, nak akan jumpa neraka. Puak jahil, puak bodoh, puak sombong tu. Puak tu je duk nak. Sebab apa kata jahil? Jahil dengan sebab tidak mengaji. Malaikat pun jahil-jahil. Jahil dengan sebab tidak mengaji dia tu. Dan tidak menanya-nanyakan yang pandai-pandai hukum-hukum agama Islam. Ha ni nak nak nak itu dah ni pokok ketua ayat sain-sain dia. Lari. Sana. Tidak mengaji dan tidak menanya-nanya akan orang-orang yang pandai-pandai hukum agama Islam. Cakap tu dulu pak. Firmannya Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u illa syarra. Wa nas'aluka 'ilman nafi'an warizqan tayyiban wa 'amalan taqabbal rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna 'ala laza asrafna. المسلمين أجمع أمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد لله في البر والتناهي عبدا كثيرا دائما أبدا السائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا Allah. dah biasa dah. Ketika mungkin ni Yusuf, kalau dia habis tak tu esok pakai wakuh esok lah. Faridah saja tu. Wakuh esok pakai nonok. Bak nubuat tu kita hubung bak nubuat lepas pada ni. Pada esok. InsyaAllah. Bak nubuat. Mualik abak abis bak ilahiyat lah. Kerja nubi habis bak ruyah tu. Kalau tak waktu lagi. Ya. Eh. Eh. Eh. Ya, apa kau nak tips?